إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Hadirin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang lumrah dikategorikan manusiawi ketika seseorang cinta kepada kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada kebaikan? Ini merupakan kodrat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat manusia. Bahkan Allah mensifati tentang kebaikan yang dicintai oleh umat manusia adalah kecintaan yang sangat antusias dan besar. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, ya sesungguhnya dia, yakni umat manusia, lihubbil khair, terhadap kecintaan akan kebaikan, la syadid, begitu antusias, sangat dan amat mencintai yang namanya kebaikan. Termasuk anggapan umat manusia tentang kebaikan mungkin adalah harta. Mereka sangat cinta tentang harta. Dan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Wa tuhibbunal mal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh kalian sangat mencintai harta, hubban jamma, kecintaan yang sampai pada puncak tertinggi. Dan ini tabiat manusia, cinta kepada harta sebagaimana mereka cinta kepada perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Cinta kepada harta perkara yang boleh. Dan ini berdasarkan ayat apa yang barusan kita baca. Namun terkadang sebagian orang atau kebanyakan dari umat manusia salah menempatkan kecintaan dia kepada perkara harta tersebut. Dari sinilah, masyarakat muslimin, Al-Quranul Karim mengatur bagi kehidupan manusia tentang perkara kecintaan dia kepada harta. Hendaknya kecintaan kita, kita ikutkan dengan koridor Al-Quran. Mengatur bagaimana sebenarnya, bagaimana sebaiknya, bagaimana sepantasnya kecintaan kita terhadap harta tersebut. Harta di dalam Al-Quranul Karim diberikan peranan penting. Lafaz harta sendiri disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 70 lebih lafaz. Artinya lebih daripada 70 lafaz disebutkan tentang harta. Terkadang digandengkan dengan anak keturunan, terkadang digandengkan dengan jiwa atau nyawa. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim memberikan peranan, menerangkan tentang harta dengan begitu baik dan betulnya. Terkadang Al-Quranul Karim menerangkan tentang harta digandengkan dengan jiwa. Seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah, yakni jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kalian, dengan jiwa kalian di jalan Allah. Ayat yang berbeda juga kata Allah Subhanahu wa taala, faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajah. Allah lebih mengunggulkan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, lebih daripada orang-orang yang hanya duduk tidak berjihad. Jihad dengan harta, jiwa, jihad dengan jiwa, jihad dengan nyawa, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam contoh akan dua ayat ini. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tentang penyebutan harta dan anak keturunan seperti pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami gelontorkan kepada mereka, kami anugerahkan, kami karuniakan kepada mereka, ya umat manusia, bi amwalin wa banin, dengan harta keturunan, dengan harta dan anak keturunan. Ayat yang berbeda pula kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia. Harta dan juga anak keturunan adalah perhiasan perkara duniawiya. Masyaallah muslimin, hadirin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu rahasia penting berkaitan dengan harta dari penyebutan empat ayat di depan serta ayat-ayat yang lainnya. Dari sinilah pemahaman kita tentang harta insyaallah terbuka. Karena Al-Qur'anul Karim datang dengan jalan dan metode yang sangat lurus, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dari 70 lebih ayat yang menerangkan tentang harta. Terkadang datang penyebutan dengan digandengkan dengan anak keturunan, terkadang juga digandengkan dengan jiwa atau nyawa. Hanya ada satu ayat saja yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penggandengan antara harta, jiwa dan anak keturunan. Allah mengedepankan penyebutan jiwa, menomorduakan yang namanya harta. Empat ayat yang tadi kita bacakan di depan seluruhnya mengedepankan tentang harta. Yang dimulai dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah menyebutkan harta, berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Demikian juga ucapan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Juga penyebutan lebih didahulukan dengan harta daripada nyawa. Demikian juga dua ayat yang terakhir yang kita bacakan ketika menggandengkan antara harta dan anak keturunan, Allah menyebutkan lebih dahulu tentang harta. Wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Kami anugerahkan kepada umat manusia harta dan anak keturunan. Ayat yang terakhir juga kita sebutkan berkaitan dengan penyebutan harta dan digandengkan dengan anak keturunan, harta lebih didahulukan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya pada satu ayat saja ketika menyebutkan tentang penyebutan harta, Allah lebih mendahulukan penyebutan nyawa atau jiwa daripada harta. Dan itu datang pada Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin apa yang orang mukmin jual dan dibeli oleh orang mukmin, jiwa-jiwa mereka, yakni nyawa-nyawa mereka, harta-harta mereka, Allah bayar dengan surga. Allah membayar, ya Allah membeli, membeli dari orang mukmin jiwa mereka. Allah memberi harta mereka dan diberikan ganjalan surga. Apa rahasia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat ini saja ketika digandengkan antara harta dan jiwa, mengedepankan jiwa daripada harta dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya? Allah mengedepankan harta daripada jiwa, Allah mengedepankan harta daripada anak keturunan. Di antara rahasia di balik hal tersebut adalah bahwasanya manusia memiliki tabiat bahwasanya mereka lebih cinta kepada harta keturunan. Mereka lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada anak keturunan, daripada diri atau jiwa mereka sendiri. Dan ini banyak terbukti. Namun bukan berarti perbuatan tersebut adalah benar, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara yang benar akan datang nanti di akhir tentang hal tersebut. Oleh karena itu di zaman jahiliyah tak sedikit kita mendengar berita bahwasanya terkadang mereka hanya karena takut harta mereka menjadi miskin, takut menjadi miskin, takut harta mereka hilang, berani mereka untuk membunuh dan mengubur anak mereka hidup-hidup. Dan kita jumpai juga dari sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang, mayoritas penduduk bumi, bahwasanya mereka lebih mementingkan harta mereka daripada anak keturunan mereka. Bahkan mereka lebih mementingkan harta mereka daripada diri mereka dan jiwa mereka sendiri. Pergi pagi, pulang pagi. Demi untuk mencari harta, tidak mempedulikan tentang kesehatan mereka, tidak mempedulikan tentang nyawa mereka. Berani untuk bunuh-membunuh, melakukan kecurangan dalam mencari harta. tidak peduli dengan nyawa mereka, tidak peduli dengan jiwa mereka, tidak peduli dengan kesehatan mereka, demi untuk menggapai satu nama ini, harta. Dan ini adalah kekeliruan, ini adalah kesalahan. Al-Quranul Karim mengajarkan kita bahwasanya jiwa bahkan lebih bermanfaat daripada sekedar harta. Jiwa masing-masing orang hanya punya satu. Ketika hilang jiwa tersebut, dari mana kita mengambil jiwa tersebut? Sedangkan harta hari ini habis, besok bisa dicari lagi. Hari ini sedikit, mungkin besok bisa jadi banyak. Inilah pemahaman yang tepat terhadap harta menurut konsepsi Al-Quranul Karim. Ikhwan Fiddin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh terkecil bahwasanya ketika seseorang menghilangkan nyawa seseorang, dia membunuh seseorang. Nah, sesuatu yang paling berharga dari diri manusia. Urutan paling pertama sebagai tebusan adalah nyawa, dibayar nyawa. Urutan kedua kalau seandainya ahli warisnya memberikan kemudahan dan kelonggaran atau pemaafan, baru berpindah pada harta. Menunjukkan bahwasanya nyawa lebih berharga daripada harta. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta hendaknya kita jadikan pada posisi-posisi yang bukan prioritas. Yang prioritas adalah jiwa. Yang prioritas adalah anak keturunan. Baru kemudian setelah itu adalah harta. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita tentang sejatinya harta. Ada pada 4 ayat dengan 4 penyebutan atau 4 istilah bagi harta di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Al-Quranul Karim mengatakan tentang harta bahwasanya harta adalah perhiasan. Dalam ayat dari surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan juga anak keturunan adalah perhiasan duniawiya. Apa yang kita pahami tentang kata perhiasan, perhiasan secara bahasa artinya adalah pelengkap dalam kehidupan. Cuma pelengkap, bukan yang utama. Harta menurut konsepsi Al-Quran adalah perhiasan. Tanpa perhiasan pun seseorang bisa hidup. Perhiasan artinya adalah dia hanyalah perkara sekunder, bukan yang primer, bukan yang utama. Kebalikan daripada itu, pemahaman yang salah ketika sebagian orang atau kebanyakan orang menjadikan harta adalah perkara yang utama. Dia luangkan seluruh jiwa, raga. Dia luangkan seluruh waktu dan tenaga yang dia miliki untuk mengejar harta. Padahal perkara itu adalah perkara hanya sekedar perhiasan. Perkara yang sekunder. Perkara yang tambahan. Bukanlah perkara yang primer dan utama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Ketika tersibukkan dengan perkara yang hanya sekedar perhiasan, Allah menyebutkan solusi setelah itu bahwasanya yang lebih utama dari harta benda adalah amalan soleh. Lanjutan dari ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan juga anak keturunan adalah sekedar perhiasan duniawiya. "Wal baqiyatus shalihat." Dan amalan-amalan yang tetap tinggal, masuk di dalamnya salat, masuk di dalamnya berzikir, masuk di dalam amalan kebaikan seluruhnya, itulah yang hendaknya kita jadikan sebagai prioritas menurut konsep Al-Qur'anul Karim. Istilah yang kedua bagi harta dalam Al-Qur'anul Karim, harta adalah syahwat. Harta adalah kesenangan. Dibutuhkan, namun bukan yang utama. Jangan diterapkan seluruh harta tersebut untuk menghabiskan seluruh usia dan waktu kita demi menggapainya. Sekadar syahwat. Syahwat pun dibutuhkan hanya sekali atau dua kali saja. Inilah konsep tentang harta di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hirs dzalika mata'ul hayatid dunya." Allah menerangkan tentang perkara-perkara duniawi yang masuk di dalamnya adalah harta yang Allah hiasi kepada umat manusia yang diistilahkan dengan syahwat. Di antaranya adalah istri, di antara anak keturunan, harta benda berupa perhiasan emas dan perak. Demikian juga kendaraan, demikian juga perniagaan dan juga kebun atau ladang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik itu, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah kesenangan duniawiya. Inilah konsepsi Al-Qur'an menerangkan tentang harta. Kalau seseorang atau kalau kebanyakan orang tersibukkan dengan perkara yang hanya kesenangan tersebut, Allah berikan solusi setelah itu. Kata Allah setelah ayat tersebut dalam surat yang sama, tepatnya pada ayat yang setelahnya, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang perkara yang lebih penting dari perhiasan duniawiya? Lil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut, sungai-sungai. Yang lebih bagus daripada harta benda kesenangan adalah perkara ketakwaan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana solusi untuk keluar dari kesibukan akan harta adalah al-baqiyatus sholihat, demikian juga keluar untuk keluar dari kesenangan duniawi yang hanya sekedar menipu adalah perkara ketakwaan. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepsi Al-Qur'an yang lain yang juga menerangkan tentang harta, bahwasanya harta adalah fitnah. Inilah hakikat harta. Inilah sejatinya harta. Inilah intisari dari harta yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak keturunan adalah fitnah. Ujian. Dan itu telah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan keterkaitan antara harta dengan umat ini sangatlah erat karena umat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta. Begitu banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat manusia di muka bumi. Namun yang namanya harta sangat lengket dengan umat ini. Datang hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah." Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat, masing-masing dari umat memiliki fitnah, masing-masing dari mereka memiliki ujian. Namun ujian dari umat ini adalah harta. Ambisinya mereka terhadap harta. Antusiasnya mereka terhadap harta. Dari sisi harta dibukakan kepada umat ini lebih daripada umat-umat sebelumnya yang membuat mereka pun celaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanti-wanti bahwa bukanlah kemiskinan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah ketika dibukakan kepada kita harta benda duniawiya. Dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Namun yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukakan kepada kalian perkara duniawiya seluas-luasnya. Sebagaimana dibukakan kepada umat terdahulu. Akhirnya mencelakai harta benda kalian kepada kalian sebagaimana mencelakai umat-umat terdahulu. Harta ketika terlalu banyak seperti inilah mendatangkan kecelakaan. Konsepsi Al-Quran yang lain tentang harta benda. Bahwasanya harta adalah tidak akan bermanfaat di alam akhirat. Dari sisi membawa harta ke alam akhirat tidak bisa dijadikan sebagai tebusan untuk keselamatan di alam akhirat. Harta dibawa ke alam akhirat tidak bisa dijadikan sebagai pembayaran untuk menyelamatkan diri kita. Harta di sana tidak bisa digunakan untuk membayar, sewa, menjewa, jual beli dan seterusnya. Harta tidak bermanfaat di alam akhirat. Artinya harta hanya bermanfaat hanya sekedar di perkara duniawi. Doa yang mulia, yang agung dari Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbila tuhzini yawma yubathun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Allah, janganlah engkau celakakan aku di hari di mana tidak bermanfaat pada hari tersebut, yakni harta benda dan anak keturunan, kecuali yang datang menghadap kepada engkau dengan hati yang bersih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Masyarakat muslimin, sidang jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tabiat manusia inginnya yang banyak, tidak mau yang sedikit. Dan itu lumrah. Namun apakah perkara yang banyak tersebut adalah kebaikan bagi kita? Hal yang sama juga mungkin merupakan angan-angan bagi kita memiliki banyaknya harta. Namun berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dan sedikit harta bukanlah prioritas, bukanlah perkara penting. Banyak dan sedikit di hadapan Allah sama, dia adalah titipan. Hanya saja seperti inilah tabiat manusia, maunya yang banyak tidak mau yang sedikit. Datang dalam hadis Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnatani yakrahuhuma banu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang dibenci oleh Banu Adam, wa huwa khairullah. Padahal dua perkara yang dibenci tersebut seandainya ada pada umat manusia itu ada kebaikan bagi dia. Hanya saja terkadang dangkalnya pemikiran Bani Adam membuat dia tidak paham akan perkara yang detail semacam ini. Dua perkara tersebut diperinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakrahul maut wal mautu khairul lahu indal fidan wa yakrahu qillatul mal wa qillatul mali khairul lahu indal hisab. Bani Adam membenci dua perkara. Yang paling pertama adalah membenci kematian, padahal kematian adalah lebih baik bagi dia daripada fitnah. Ketika terjadi fitnah yang mungkin saja bisa merenggut agama kita, wallahi mungkin kematian lebih ringan. Kematian di atas manhaj yang kokoh masih lebih ringan daripada kita tetap hidup namun terfitnah. Perkara yang kedua disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang kedua yang dibenci oleh Bani Adam adalah sedikitnya harta. Padahal sedikit harta adalah lebih baik bagi Bani Adam tersebut di alam akhirat, yakni ketika dihisab. Semakin banyak harta seseorang akan semakin panjang perjalanan untuk dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, ketika harta dia adalah sedikit, sangat mudah bagi dia untuk dihisab, akan sangat segera untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia adalah dari kalangan orang-orang mukmin. Banyak harta bukan berarti bagus. Sedikit harta bukan berarti perkara yang dibenci. Namun seperti itulah Bani Adam membenci perkara harta yang sedikit. Padahal perkara tersebut adalah perkara yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sedikit harta bukan berarti kejelekan. Memiliki banyak harta bukan juga berarti adalah kebaikan. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari khutbah ini, kita akan membacakan 4 ayat yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan renungan dalam mengais rezeki atau harta. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah. Ucapan Allah yang kedua adalah datang dari surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga. Ucapan Allah yang berikutnya adalah datang dari surat Al-Jumu'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ketika dikumandangkan adzan maka bersegeralah menuju kepada zikrullah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang lain yang keempat adalah kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah, bertebarlanlah ke atas permukaan bumi, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 ayat yang barusan kita baca dari surat yang berbeda dalam Al-Qur'anul Karim, seperti inilah seorang mukmin dalam menyikapi tentang harta. Kepada Allah, Allah perintahkan untuk berlari. Kepada surga, Allah perintahkan untuk berlomba-lomba. Kepada surga, Allah perintahkan untuk bersegera. Namun ketika mengais rezeki, Allah katakan hanya berjalan saja. Seperti itulah konsepsi Al-Quran dalam menyikapi tentang harta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin.